طيب بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pengajian rutin kita membaca syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang disyarah oleh Syekh Muhammad Khalid Harras rahimahullahu taala. Kita masih menyebutkan beberapa riwayat atau beberapa hadis-hadis tentang penyebutan beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang warid yang ada di dalam hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekarang kita masuk pada ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala wa qawluhu ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ruqyatil maryum ketika meruqyah orang yang sakit rabbunallahu alladhi fis samaa taqaddasa ismuka amruka fis samaa'i wal ardh kama rahmataka fis samaa'i ij'al rahmataka fil ardh ighfir lana hubana wa khatayana anta rabbut tayyibin rahmatan anzir rahmatan min rahmatika wa shifaan min shifaika ala hadzal wajh fayaqra haditsun hasan rawahu Abu Dawud wa ghairu. Ya, ini kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kita tersisa untuk kita menyebutkan penjelasan Syekh Muhammad Khalid Harras rahimahullahu taala. Baik, Ibnu Taimiyah sekarang menyebutkan beberapa hadis untuk menetapkan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama beliau sebutkan hadis tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruqyah. Ya. Ruqyah. Mana titik pembahasannya? Titik pendalilannya adalah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Rabbunallahu alladhi fis samaa." Rabb kami, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala yang di atas langit. Ini titik pembahasannya. Jelas ya? Iya. Hanya beliau sebutkan hari ini secara lengkap. Tapi hari kedua, waqulhu ala ta'manuni wa ana aminun fis sama. Hadis sahih, ini juga hadisnya sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah kalian merasa aman?" Iya. "Ala ta'manuni, tidakkah kalian mempercayai saya?" "Wa ana aminun fis sama." Sementara saya adalah orang yang terpercayanya yang di atas langit. Ini yang dalil kedua. Yang ketiga, Ibnu Taimiyah sebutkan hadis ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal arsyu fawqal ma." Arsy di atas air. "Wallahu fawqal arsy." Allah di atas arsy. "Wa huwa ya'lamu ma antum 'alaihi." Dan Allah tahu apa yang kalian lakukan. Ini juga hadis sahih. Kemudian hadis yang keempat yang boleh disebutkan hadis sahih dalam Sahih Muslim yang paling terkenal, hadis Jariyah, budak wanita, ketika dia dipukul oleh Muawiyah bin Hakam As-Sulami, maka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melapor, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita itu dua pertanyaan. Pertanyaannya beliau ringkas riwayatnya, beliau tidak sebutkan kisahnya secara lengkap. Hanya pertanyaannya kepada wanita itu, "Aina Allah?" Di mana Allah? Dia menjawab, "Di sana." "Wa man ana?" Siapa saya? Dia menjawab, "Anta Rasulullah." Kamu adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, "Atikha fa inna mu'mina." Bebaskan dia sebab dia adalah wanita yang beriman. rawah Muslim, ini adalah sahih Muslim hadisnya dari sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Baik, ini beberapa empat hadis untuk menetapkan sifat ketinggian untuk Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam sebagian bukunya penjelasan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas itu dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah lebih dari 2000 kali. Lebih dari 2000 kali. Ditetapkan dengan akal sehat dan ditetapkan oleh fitrah manusia. Ditetapkan oleh fitrah manusia. Baik. Ya, makanya orang-orang Jahmiyah ya, mereka menolak Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya, sifat ketinggian Allah dia tolak. Yang bin Sofwan, setelahnya Jahmiyah, ketika dia sholat, dia baca Subhanallah bil A'la, doa sujud. Ya, maha suci Allah yang tinggi. Loh, A'la, ada kata A'la ini, bagaimana ini? Ya, sebentar dia baca, sudah ganti Subhanallah bil Asfal, maha suci Allah yang di bawah. Ya, makanya dikafirkan oleh para ulama. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Darul Ta'aruf Bainal Naqli wal Aqli, ya, berjilid-jilid bukunya itu, ya, di situ Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala membantah ahli bidah Al-Kalam Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah, dibantah di dalam buku itu Al-Kalam. Baik, sekarang kita lihat keterangan Syekh. Hanya Ibnu Taimiyah meringkas ya, cuma 4 hadis boleh sebutkan. Belum lagi dalam Al-Quran sangat banyak. Iya. Bahkan ulama mengatakan semua ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ya, Allah menurunkan, menurunkan Al-Quran, menurunkan hujan dalam Al-Quran, iya, itu semua dari menunjukkan bahwa Allah di atas. Iya. Allah Subhanahu wa taala di atas. Ya. Kemudian dalam Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah mengetahui ya. Ia alamumanya yufil ardi wa yakhlimina wa ma yanzilun samai wa ma ya'udhu biha. Ini juga dari tentang Allah di atas. Kata Allah, Allah mengetahui apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke atas. Ya, apa yang naik ke atas dari amalan-amalan dan seterusnya dari dalil. Taib, Syekh Al-Haras mengomentari ucapan Ibnu Taimiyah di atas. Hadis di atas, al-hadithul awal, al-thani, wa-thani, sarihun, fi umurihi ta'ala, wa fawqiyatihi, fahuwa kekulihi ta'ala amintum ma'fisama. Perhatikan, Syekh Al-Haras mengatakan dalil yang pertama dan yang kedua, hadis pertama dan hadis kedua, hadis yang mana itu? Hadis yang pertama tentang ruqyah maryum, ya, orang yang diruqyah, doa Nabi SAW ketika meruqyah. Yang kedua ya, tentang ucapan beliau ala ta'manuni, ya, tidakkah kalian mempercayai saya? Saya adalah kepercayaan yang selangit. Kata Syekh, hadis pertama dan hadis kedua sharih, sangat jelas dan terang menjelaskan tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala ya di atas. Dan ini sama dengan firman Allah, kata beliau, aamintum man fis sama. Tidakkah kalian merasa aman? Apakah kalian merasa aman? Kata Allah dengan yang di atas langit. Itu Allah. Jelas? Perhatikan ayat ringkas ini, aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman kepada yang di atas langit? Ulama menjelaskan bahwa dalil ayat ringkas ini terdapat dalil bahwa Allah di atas. Berarti kan ringkas ayatnya, tetapi menunjukkan bahwa Allah di atas dengan dua arah pendalilan. Dua arah pendalilan. A'amintum man fis sama, arah pendalilan pertama, sudut pendalilan pertama. As-sama, di situ kita maknakan as-sama bermakna kembalikan ke asal penggunaannya dalam bahasa Arab. As-sama itu iya, bukan langit. Kalau kita terjemahkan sama bermakna langit, itu makna yang sempit. Walaupun langit itu termasuk sama. Dipahami ya? As-sama itu artinya dalam bahasa Indonesia ya, sama'u. As-sama'u itu artinya sesuatu yang tinggi. Bermakna ulu. Paham? Makanya isim yang pernah belajar bahasa Arab, isim itu dikatakan dari kata sumur, isim. Coba lihat, kenapa kalau dalam bahasa Arab selalu didahulukan isim, isim fi'ul, isim fi'ul, ya kan? Didahului dengan dua saudaranya, fil dan huruf. Kenapa? Sebab al ismu sin mim dan waw itu asulun, itu asal maknanya, penggunaannya bermakna tinggi, tinggi di atas. Makanya isim paling pertama disebut karena maknanya dia al ismu dari kata sumu, bermakna tinggi. Jelas? Itulah sama. Jadi ya ini sama, ini di atas kita, tembok yang di atas kita, atap rumah itu sama. Semua di atas kita, yang tinggi di atas kita itu namanya sama. Ah, kenapa langit dinamakan sama? Sebab dia tinggi di atas. Jelas ya? Sekarang kalau kita maknakan as-sama bermana tinggi di sini, berarti mananya apa? A'amintum man fil ulu. Bisa? Apakah kalian merasa aman terhadap yang di atas? Nah, makanya jangan heran ketika Allah katakan wa anzalna minas sama'i ma'an, kami turunkan dari sama air. Kalau kita terjemahkan langit, maka kita salah. Air hujan itu bukan dari langit. Kalau kita terjemahkan sama itu langit, air hujan bukan dari langit, kan mengatakan dari langit. Artinya dari awal. Nah, sama di situ terjemahkan dengan arti arah atas. Maka kata Allah, wa anzalna minas sama'i ma'an, kami turunkan air dari atas. Nah, itu baru benar. Jelas ya? Jadi as-sama bermakna ulu. Baik, itu suruh pendalilan yang pertama dalam ayat ini. Yang kedua, a'amintum man fis sama. Terjemahkan as-sama langit. Ya. Anggaplah kita terjemahkan sama langit. Ya. Yang kita lihat. A'amintum man fis sama. Ya. Fi dalam bahasa Arab itu kan dalam bahasa Arab itu banyak huruf. Hanya banyak bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu banyak huruf. Ada fi, ada bi, ada ala, ya, huruf-huruf semua ini. Ya. Ala bermakna di atas. Fi diterjemahkan kadang diterjemahkan dengan bi, bi, ya, urba bi itu dengan diterjemahkan dengan. Ya. Ada huruf kaf. Huruf juga, huruf jir. Ya, nah, ini huruf-huruf dalam bahasa Arab ini ada maknanya, ada maknanya. Makanya orang tidak bisa jadi ahli tafsir kalau tidak jago bahasa Arab. Harus jago bahasa Arab kalau mau tafsir Al-Quran, supaya tidak menafsirkan dengan sembarangan. Harus tahu ilmu bahasa Arab, sebab kadang ditafsirkan Al-Quran itu dari ayat per ayatnya, ya, dari hurufnya, sebab huruf itu memiliki makna. Jelas ya? Baik. Dalam bahasa Arab, fi itu kadang bermakna ala. Apa artinya ala tadi? Di atas. Ya, kita katakan Muhammad itu ya, ala al-bait. Muhammad di atas rumah misalnya. Ya, ala bermakna atas. Nah, fi itu kadang dalam Al-Quran disebutkan fi tapi maknanya ala, atas. Tapi dipanggil bi, itu ada. Dipahami? Contohnya, saya akan sebutkan nanti. Ya. Dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Fir'aun ingin menyalib tukang sihirnya, ketika dia bertaubat, melihat satu ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala, melihat tongkatnya Musa Alaihissalam menjadi ular tersebut. Ya, ada pun dia ketika dilempar ke tongkatnya hanya yukhayyalu ilaihi annaha tas'a. Hanya dikhayalkan saja. Orang lihat itu ular, tapi kalau mereka sendiri lihat cuma kayu. Takhil namanya, tipuan mata. Ya, ketika Nabi Musa lempar tongkatnya, betul-betul jadi ular. Maka mereka amanna. Ya, kami beriman. Lihat bilawana rabbuna fatayana. Kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni kami. Maka apa kata Firaun? Ya, setelahnya la'usallibannakum fi juhu'in nakhli, saya akan salib kalian fi. Ya. Fi itu artinya asalnya penggunanya di dalam, ya kan? Muhammad fil masjid, Muhammad di dalam masjid. Tapi kadang bermana di, kadang bermana di dalam, bermana lor. Baik, kata Fir'aun, la'usallibannakum fi juhu'in nakhli, saya akan salib kalian fi di dalam batang kurma. Di mana disalib? Di dalam batang kurma atau di atasnya? di atasnya. Berarti fi bermana ala. Lau sarliban nakum ala yudurinna. Saya akan salib kalian di atas batang kurma. Fi bermana ala, atas. Berarti kalau kita katakan fi di sini bermana ala, aamintu man ala sama. Apakah kalian merasa aman terhadap dia yang di atas langit? Jelas ya? Baik. Sekarang kita baca keterangan Syekh Al-Marz. Kata beliau, "Wa qad sabaqa annakunna inna hadhihi an-nusus laisa al-muradu minha sama' darful hawi lam durana." Ini yang penting beliau jelaskan kepada kita. Kata beliau, telah berlalu pembahasan kita bahwa ayat-ayat seperti ini bukan diinginkan as-sama dzarfun, sama itu melingkup Allah sebagaimana penggunaan kata fi. Contoh, Muhammadun fil baiti, Muhammadun di dalam rumah, berarti Muhammad di dalam rumah, rumah melingkup dia, ya, rumah melingkup Muhammad, karena fi itu maknanya dzarf, tepat. Fi Muhammadun fil masjid, Muhammad di dalam masjid. Berarti kalau kita katakan dia di dalam masjid, berarti masjid pelipur dia. Jelas? Tapi ayat ini fisama, aamintu man fisama. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang di atas langit? Kata beliau, jangan kita pahami berarti langit pelipur Allah. Fisama berarti Allah di dalam langit. Tidak. Jelas ya? Kenapa tidak? Sebab itu tadi mananya ala. Ala sama. Dipaham ya? Baik. Jadi beliau mengatakan jangan memahami sama bermakna Allah melingkup Allah. Halim lahu. Langit melingkup Allah. Bal bahkan fi di situ imma antakuna bimana ala. Bahkan yang benar fi di situ bermakna ala. Sebagaimana yang dikamakola kathir min ahli ilm walloh. Sebagaimana yang dikatakan oleh kebanyakan ulama ahli bahasa Arab dan ahli lughah, ahli tafsir, ya, ahli bahasa Arab. Ya. Maka fi disitu bermakna ala. Dan ini katanya fi mawati kathiro, ini banyak dalam Al-Quran. Contoh ayat yang disebutkan di sini yang kita bacakan tadi, la usallibannakum fi judu'in nakhl. Saya akan salib kalian di batang kurma, yaitu di atas batang kurma. Ya. Itu makna pertama. Yang kedua, wa imma ayyakulal muradu minas sama jihatan ulum. Arah pendalilan yang kedua, asama bermana atas. Yang kita katakan tadi, yang pertama, sama bermana atas. Berarti amin tuman fi ulu. Apakah kalian merasa aman? Ya, kalau kita katakan fi di situ kembali kepada apa maknanya bermana di, ya, berarti asama bermana atas. Berarti amin tuman fi sama, amin tuman fi ulu. Apakah kalian merasa aman dengan yang dia di atas, yang berada di atas? Baik. Berarti dari dua arah pendalilan. Kata beliau, wa fi hadits ruqyah al-madkur tawassulu ila Allah azza wa jalla bisana alaihi bi rububiyyati wa uluhiyyatihi wa ilahiyyatihi wa taqdis ismihi wa ulumi al-khalqi wa umumi amrihi asy-syar'i wa amri al-qadari. Kata beliau, hadits yang pertama, hadits apa? Tentang ruqyah. Di dalam hadits itu Nabi mengatakan, Rabb kami ya Allah, Engkau di atas langit, tapat dapat semuka, maha suci namamu, amur kafis sama, perkara di atas langit dan di bumi. Sebagaimana rahmatmu di langit, jadi kata rahmat di bumi. Ampunilah dosa-dosa kami, antara bukhairin, engkau adalah rohnya, ya, Tuhannya, orang-orang yang baik. Turunkanlah rahmatmu kepada, turunkan rahmatmu di antara rahmat-rahmatmu. Dan turunkanlah kesembuhanmu dari kesembuhan-kesembuhanmu terhadap orang yang sakit ini. Jelas? Nah, saya katakan di dalam itu Nabi bertawassul. Nah, ini disinilah kebanyakan orang salah dalam memberikan makna tentang tawassul, memaknai tawassul. Dia pahami tawassul itu menjadikan perantara. Jelas? Ya. Tawassul itu diperbolehkan dengan dua saja. Yang pertama bertawassul dengan amalan soleh dan bertawassul dengan nama-nama Allah. Yang lain tidak boleh. Tidak boleh menjadikan orang-orang soleh sebagai wasilah. Tawassul dengan orang-orang soleh, orang sudah meninggal jadikan wasilah. Tidak boleh. Jelas ya? haram inilah untuk kesyirikan. Ini hakikat kesyirikan orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW. Mereka menjadikan orang-orang soleh yang sudah meninggal sebagai wasilah tawassul. Ini tidak boleh. Ya, dibolehkan dibolehkan tawassul dengan dua, dengan nama-nama Allah dan dengan amalan soleh. Maksudnya amalan soleh bagaimana? Tawassul dengan amalan soleh boleh dengan dalil hadis tentang kisah tiga orang yang terkurung di dalam gua. Ketika mereka masuk dalam gua, tertutup pintu gua. Maka ketiga-tiganya ini bertawassul. Sebelum mereka meminta kepada Allah, tawassul dulu. Apa tawassulnya? Apa perantaranya? Amalan soleh. Yang pertama mengatakan, ya Allah, saya adalah orang yang paling berbakti pada kedua orang tua. Dengan amalan soleh saya ini bukakan pintu gua. Kemudian yang lainnya lagi bertawassul dengan amalan solehnya. Kemudian yang lainnya lagi bertawassul dengan amalan soleh. Ini boleh. Yang kedua, dibolehkan dengan nama-nama Allah. Bahkan ini yang diperintahkan dalam Al-Quran, "Falillahi walillahi asma'ul husna fad'uhu biha." Allah memiliki nama-nama yang indah, berdoalah dengannya. Perhatikan, berdoa dengannya. Apa sih berdoa dengannya? Berdoalah dengan tawassul dengan nama-namanya. Maksudnya apa? Minta apa yang kamu minta menggunakan nama-nama Allah yang cocok. Misalnya meminta rezeki, ya Razzaq, urzuqni. Ya Razzaq, urzuqni. Wahai Engkau yang Maha memberikan rezeki, berikanlah saya rezeki. Ya Rahim, ilhamni. Wahai Engkau yang Maha pengasih, kasihilah saya. Jelas? Ya Tawwab, tur 'alayya. Wahai Engkau yang menerima taubat, terimalah taubatku. Ini namanya tawassul dengan nama-namanya, meminta dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan permintaannya. Jangan ya Razzaq tubuh alaiya. Wahai Engkau yang Maha memberikan Maha memberi rezeki, terimalah taubat. Nah, cocok. Jelas ya? Jadi memakai nama-nama yang cocok. Nah, perhatikan di sini ada bertawassul. Nabi bertawassul sebelum meminta kesembuhan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian. Ya. Kata Syekh Al-Haras, Nabi sallallahu bertawassul dengan rububiyahnya. Ya kan? Rububiyahnya itu adalah penguasa, orang yang baik, karunia orang-orang yang baik. Itu tawassul semua. Tawassul. Kemudian beliau juga bertawassul dengan rububiyah Allah. Rububiyahnya Allah, Allah yang berhak untuk disembah. Kemudian beliau bertawassul dengan takdir ismihi, menyebutkan nama-nama Allah. Di awal hadis, ya Rabbul Allahul ladzi fi sama' taqaddas ismuka. Maha suci nama-Mu. Ya, kemudian bertawassul dengan ketinggiannya. Ini dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawassul dengan ketinggian Allah. Ala khalqihi, di atas makhluknya. Kemudian bertawassul dengan keumuman perintah Allah, perkara Allah yang syar'i dan qadari. Yang syar'i yaitu perintah Allah yang Allah cintai, yang kadang makhluk melakukannya, ada yang tidak melakukannya. Ya, ini perintah Allah yang syar'i. Ada perintah Allah yang qadari. Ya, perkara Allah yang qadari, yang itu yang pasti terjadi. Summa tawassul ilaihi bi rahmati. Kemudian Nabi telah bertawassul dengan rahmatnya Allah. Yaitu pada ucapannya, ya, anzil rahmatan min rahmati. Ya Allah, turunkanlah rahmatmu, iya, dari rahmat-rahmatmu, iya, iya. Kama rahmatuka fis sama, ini cuman sebagaimana rahmatmu di atas langit. Kata Syekh, allati syamalat ahlal samawat ahlal samawatihi jami'an ayyajan ala li ahlil ardi nasiman minha. Nabi menyebutkan, kata Syekh, Nabi menyebutkan dalam hadis tersebut rahmat-rahmat Allah SWT yang sangat luas, yang lingkup segalanya, langit dan bumi. Iya. Agar Allah jadikan rahmat Allah luas di atas langit, Nabi minta agar rahmat Allah itu Allah temukan di bumi. Iya. Summa tawassul ilaihi bisu'ali magfiratil hurbi. Kemudian beliau bertawassul lagi dengan meminta, iya, pengampunan dosa. Padahal bukan ini yang dia inginkan, kan? Ini rukyah ini, bukan ini sebenarnya ini. Ini tawassul saja. Bertawassul menjadikan sebab bahwa Allah, hanya Allah yang mengampuni dosa. Ini berarti butir pujian. Ya Allah, hanya Engkau mengampuni dosa. Ampunilah saya. Ini mutawassul ini. Ya. Simpan khotoya, kemudian beri mutawassul meminta dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Apa ini khotoya? Khotoya itu kesalahan. Zuluh juga rusak, kesalahan. Apa bedanya? Al-zuluh wal khotoya. Al-zuluh ini dosa yang disengaja, yang besar. Ya. Wal khotoya, kesalahan-kesalahan yang tidak disengajai atau dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang kecil. Sumpah tawassul ilaihi bi rubbiyati al-khassah lil thayyibin. Kemudian beliau bertawassul dengan rubbiyah Allah yang khusus untuk orang-orang yang baik. Orang-orang yang baik. Ya. Ingat rubbiyah Allah itu dua. Ada rubbiyah Allah yang umum dan ada rubbiyah Allah yang khusus. Ya. Kalau rubbiyah Allah yang umum, bahwa Allah mengatur segalanya, Allah Subhanahu wa taala rob segalanya yang menguasai, mencipta, ini semua orang-orang kafir juga masuk. Iya. Dan ada rubbiyah yang khusus. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna dan seterusnya. Ini penghambaan, iya, penghambaan yang khusus. Di sini beliau menyebutkan rubbiyah Allah yang khusus, yaitu Allah Rabb, penguasa orang-orang yang baik. Maksudnya apa? Bukan hanya Allah, bukan Allah semata-mata hanya menciptakan mereka, ya, melihat mereka, menguasai mereka, memberikan rezeki kepada mereka. Tidak. Engkau adalah, ya Allah, Engkau adalah Rabb-nya orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Engkau adalah penjaga mereka, Engkau adalah penolong mereka, Engkau adalah yang menyelamatkan mereka, dan seterusnya dari, ya, kebersamaan Allah yang khusus. Ya. Wahumul anbiya, siapa mereka ini? Hah? Siapa ini orang-orang ini? Para nabi dan pengikutnya. Para nabi dan pengikutnya. Allati kana min athariha an ghamarahum bi ni'amid din wa dunya zahir wa batin. Yang di mana ketika Allah menjadi rob mereka, orang-orang beriman, apa asarnya? Apa hasilnya? Allah Subhanahu wa taala selalu memenuhi, selalu memberikan mereka, menaungi mereka, ya, melimpahkan kepada mereka nikmat-nikmat agama, dunia, ya, dan dunia yang nampak maupun yang tersembunyi. Sebagaimana yang saya katakan tadi, roh bermakna khusus. Kalau hanya mencipta, menghidupkan, mematikan, ini orang kafir juga dapat, ya kan? Allah roh semuanya, dia orang kafir. Tapi roh dimaksud dalam hadis itu anta rabbul thayyibin, ya Allah, Engkau adalah roh orang-orang yang beriman khusus. Mana ini saya katakan itu Engkau adalah pemberi rezeki kepada mereka, Engkau adalah yang memberikan rahmat kepada mereka, yang memberikan kepada mereka nikmat agama. Baik, fa hadhihi alwasail mutanawiyah ila Allah la yakadu yaruddu du'a man tawassala biha. Subhanallah. Kata Syekh, tawassul-tawassul ini yang tadi disebutkan dalam hal itu, kata Syekh, hampir doa itu tidak mungkin untuk ditolak. Doa itu, iya, seakan-akan tawassul dengan tawassul yang tadi disebutkan itu doa tidak ditolak. Pujiannya subhanallah, luar biasa pujiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadza du'a wa li hadza da'a Allah ba'da. Oleh karena itu setelahnya Nabi meminta kesembuhan. Sebab memang kenapa kalau terakhirnya, kenapa Nabi bertawassul dengan tawassul yang banyak? Hah? Kenapa Nabi bertawassul dengan tawassul yang banyak? Kenapa enggak satu saja? Ya Allah, Engkau adalah yang Maha menyembuhkan, sembuhkanlah orang yang sakit ini. Ya, tapi Nabi enggak menyebutkan satu saja. Banyak tawassul. Kenapa? Menunjukkan bahwa ketika seorang berdoa dan doanya itu ingin segera dikabulkan, bertawassul dengan tawassul yang baik, ya, yang indah, pujian kepada Allah. Kenapa? Sebab Nabi ingin di sini berdoa orang, berarti mengharapkan ini segera cepat kabul. Jelas ya? Makanya Nabi bertawassul dengan tawassul yang baik, tawassul yang banyak. Baik. Ba'da hadis syifa, alladzi huwa syifa'ul mahi alladzi la yabra'u maradun illa azalahu. Nabi bertawassul dengan tawassul yang banyak itu untuk meminta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di mana? Iya, kesembuhan Allah Subhanahu wa taala dengan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala menghilangkan penyakit. Iya. Wala ta'alluqa bihi li ghairillah. Tidak ada ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Betul, kita dibolehkan bahkan disyariatkan untuk merangkul sebab ketika sakit berobat. Walaupun sebagian ulama mengatakan lebih afdol untuk tidak berobat. Ini ada khilaf. Dipahami? Ada khilaf. Mereka sepakat boleh berobat. Tapi mereka berselisih, yang mana afdol? Apakah seorang itu bersabar atau merangkul sebab? Imam Ahmad rahimahullah memilih untuk tidak berobat. Imam Ahmad mengatakan afdal untuk bersabar. Dan mendalil dalil wanita yang kesurupan. Iya. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, rukyah saya." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalau saya merukyahmu, kamu sembuh binillah. Tapi kalau kamu bersabar, kamu masuk surga. Kamu pilih mana?" Kalau kita disuruh pilih begini, yang mana kita pilih kira-kira? Masuk surga, jelas. Ya, mungkin belum selesai Nabi bicara langsung surga. Ya, Nabi mengatakan, kalau saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala rukyah, ya kamu sembuh. Tapi kalau kamu bersabar kamu masuk surga. Maka dia memilih masuk surga. Tapi dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi doakan saya kepada Allah kalau penyakit saya kambuh, ya saya tidak tersingkap Allah saya. Maka Nabi doakan. Maka wanita itu memilih surga. Ini dari kata Imam Ahmad. Ya, tapi sebenarnya orang mengatakan tidak. Kita disyariatkan untuk menunggu sebab berobat. Sebab kata Nabi, tadawal ya ummati, berobatlah kalian wahai umatku, Nabi perintahkan. Ya, makanya Syekh Al-Bani mengatakan, ya, afdalnya berobat, menunggu sebab. Ya, karena sebab itu dari bentuk-bentuk ketawakalan adalah menunggu sebab. Bukan tawakal dia. Tidak, bentuk tawakal itu menunggu sebab. Mendapatkan rezeki, tawakal itu yang mendapatkan rezeki. Tawakal adalah sebab mendapatkan rezeki, betul. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna kum tawakkalu haqqa tawakkulihi, lam yarqum kama yarqumut thayr, taqdu bi ma sarra lahu bi ridha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian itu bertawakal kepada Allah sebenarnya, tawakal, maka kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana pun. Taqdu bi ma sarra lahu bi ridha. Buruk itu pagi-pagi kalau ada perutnya kosong. Dan kembali wataru bi thonah. Kembali dalam keadaan kenyang. Perhatikan, burung tidak tinggal di sarangnya, datang makanan, nah, tapi keluar mencari ini sebab, nah, baru tertawakal. Ya, ada hadis dalam sebagian hadis walaupun hadisnya lemah, tapi mananya benar. Ada seorang masuk masjid, ontanya dia tidak ikat di luar. Ya, maka Nabi katakan, kenapa kamu tidak ikat ontamu? Ya, dia mengatakan saya tawakal kepada Allah. Nabi mengatakan, ikilha. Bertawakal, ikat dia baru bertawakal. Jelas, ikat dia. Jangan masuk tidur malam motornya di luar. Kenapa tawakal kepada Allah? Tidak dikunci leher. Allah ikut cinta gantung. Tawakal kepada Allah. Cuma tawakal itu bersedekah namanya. Ya, jadi menempuh sebab, ya, baru bertawakal. Tapi ingat, ketika berobat atau menempuh sebab, para ulama menyebutkan beberapa ketentuan. Yang pertama, menempuh sebab yang syar'i. Jelas? Kalau berobat, berobat dengan obat yang syar'i. Makanya tidak boleh berobat dengan obat-obat yang haram, dengan sihir, dengan guna-guna, atau yang semisalnya. Tidak boleh. Yang kedua, ketika dia menempuh sebab, jangan dia bersandar kepada sebab. Di sini letak tergantung besarnya iman di sini. Iya. Kadang kita minum obat, keyakinan kita kadang lupa bahwa ada sebab yang lebih utama daripada ini sebab saja. Iya, kadang kita berpandang sepenuhnya pada obat. Keyakinan ada. Sembuh ini makan. Padahal dia lupa. Sebab itu bagaimanapun kuatnya kekuatnya pengaruhnya, kalau Allah tidak menentukan terjadi maka tidak terjadi walaupun sebab itu besar pengaruhnya. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, coba. Ya, api itu adalah sebab yang paling kuat untuk membakar api. Tapi Nabi Ibrahim ketika dibuang di api terbakar. Tidak, kata Allah, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. kami katakan yuk wahai api, jadilah kamu dingin. Api menjadi dingin. Selamatlah Ibrahim. Jadi biar serap itu ditempuh, tapi kalau seorang itu bersandar kepada Allah ini tidak boleh. Bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kata beliau, inilah tawassul yang sangat indah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau minta kesembuhan. Fahada yakum hada ubadul kubur. Fahal yakum hada ubadul kubur. Minal mutawassilin bi zawatil awal ashkhas wal haqqi wal jah wal hurmati wa nahwi dzalik. Syekh mengatakan, apakah ini difahami oleh penyembah-penyembah kubur? Ya. Apakah ini dipahami oleh penyembah-penyembah kubur yang mereka bertawassul dengan Allah, makhluk-makhluk? Ya, bertawassul kepada orang, manusia. Bertawassul kepada kedudukan. Ya. Dan kehormatan dan seterusnya. Dari tawassul-tawassul yang bid'ah, yang tidak pernah disyariatkan. Syekh mengatakan, apakah mereka memahami ini? Lihat Nabi bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammal haditsus tsani, adapun hadits yang kedua, terkandung di dalamnya pengetahuan syahadat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini salah cetak. Hadits tsani maksudnya hadits yang keempat, yang terakhir. Itu hadits budak wanita. Kata penulis, kata Syekh rahimahullah, hadits yang terakhir itu hadits budak wanita itu, ya, itu terdapat syahadat persaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan budak wanita. Ya, allati tarafat bi ulumi ta'ala ala khalqi, yang mengakui, mengimani ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala sama makhluknya. Fadalla ala anna wasfal ulum min aqdami al-awsafil bari jalla sya'nuhu. Subhanallah. Dari dalil itu kita mengambil faedah bahwa menunjukkan ketinggian Allah di atas, sifat tinggi Allah adalah di antara sifat-sifat yang paling mulia. Kenapa? Karena Nabi bertanya kepada budak wanita ini tentang kerasulan. Nabi tidak bertanya apa itu sifat Ar-Rahim, apa itu sifat Ar-Rahman, apakah Allah memiliki tangan, apakah Allah memiliki kaki, apakah Allah memiliki wajah, apakah Allah itu memiliki sifat cinta. Nabi sebutkan pertanyaan, iya, sifat apa? Sifat ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aina Allah wa man ana. Dua. Ulama juga mengatakan bahwa siapa yang mengingkari Allah di atas kafir, sebagaimana ini disebut oleh Imam Syafi'i. Kenapa kafir? Sebab mengingkari risalah, mengingkari kerasulan, apapunnya, kafir. Bahkan mengakui Nabi sebagai Rasul, tapi mengakui ada Rasul setelahnya, kafir juga. Apalagi kalau mengingkari kerasulan sama sekali. Nah, kenapa Nabi mengatakan dalam pertanyaan dengan ketinggian Allah, menunjukkan bahwa mengingkari Rasul, risalah Nabi SAW sama dengan mengingkari ketinggian Allah. Kafir. Ya, kafir. Imam Syafi'i berdalilkan dengan hadis ini, hadis jariyah, bahwa kafirnya orang yang mengingkari Allah di atas. Ini kemudian umum. Ada pun orang-orangnya yang mengatakan, ya, jangan kita katakan apa di atas, nanti tak ada lampu, ya. Tidak. Itu orang-orang, ya. Ini umum saja. Siapa yang mengingkari Allah di atas, kafir. Ada pun orangnya, ya. Tergantung keyakinannya. Apakah dia jahil atau tidak. Ini umum. Ya. Ini ucapan Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang lainnya, bahwa mengingkari Allah di atas, mengingkari ketinggian Allah, kafir. Bertentangan dengan hadis jariyah. Hadis jariyah ini budak. Faya fitun haidu khusau bin su'al an buduna bakiyatil awsaf. Nabi menyebutkan pertanyaan itu, tidak menyebutkan pertanyaan kepada Allah yang lainnya. Kata beliau, wadalla ayat ala anna iman bi'lumin mutlak min kulli wajib huwa min a'lam usul iman. Faedah kedua, yang penting, bahwa meyakini Allah di atas adalah termasuk pokok-pokok keimanan. Pokok keimanan. Iya. Faman ankarahu faqad hurima iman sahih. Siapa yang mengingkari Allah di atas, maka diharamkan baginya keimanan yang benar. Maka Syekh menutup pembahasan, satu pembahasan. Kata beliau, wal ajabu min haqqil hamqa bil mu'attilah wan nufa. za'mum annahum a'lamu billah min rasulihi fa yaqulu anhu aina ba'da ma waqa'a hadha lafdhu bi'aini min rasul marratan sa'ilan wa yarahu kama fi hadis. Iya, karena beliau yang mengherankan saya, mereka-mereka ini orang-orang bodoh, orang-orang bodoh. Mereka-mereka ini orang-orang bodoh, orang-orang yang menolak sifat Allah, yang mereka menyangka mereka lebih pintar daripada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Mereka mengatakan jangan mengatakan aina. Ini ada ya. Jangan mengatakan aina. Jangan bertanya aina Allah, di mana Allah, jangan. Kata Syekh, mereka itu orang-orang bodoh. Padahal aina, di mana Allah, itu Nabi bertanya dan pernah Nabi menjawab pertanyaan aina. Nabi pernah menjawab pertanyaan aina Allah dan Nabi pernah bertanya aina Allah. Kalau Nabi bertanya aina Allah ini, ya, di mana Allah? Mereka mengatakan jangan bertanya aina. Masa Nabi salah bertanya dan kita, kalian mengatakan tidak boleh. Yang kedua kata Syekh, Nabi pernah menjawab pertanyaan aina. Dalilnya, kata beliau, marratan mujiban liman sa'alahu biqouli aina kana rabbuna. Pernah Nabi menjawab ditanya aina kana rabbuna, di mana Allah dulu? Di mana Allah? Iya. Hadisnya dia oleh Nabi SAW, walaupun ini hadisnya dilemahkan oleh sebagian ulama. Iya, hadisnya dilemah. Iya, tapi kalau yang bagi mengatakan sahih hadisnya, Nabi menjawab pertanyaannya. Iya. Baik. Hadis yang terakhir, ucapan Nabi SAW, wal arsyu fawqal ma, arsy itu di atas air, ingat ya, arsy Allah di atas air. Ya, dalam hadis yang mauquf, tak hukumnya marfu', ucapan Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan jarak antara langit yang satu ke langit yang kedua itu 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit kedua dan langit ketiga 500 tahun perjalanan. Ya, dan jarak antara langit ketujuh, iya, dan ain 500. Ya, jadi jarak langit ketujuh ain. Jelas ain. Dan jarak ketinggian ain ini 500 tahun perjalanan. Dan as Allah di atas air, terima dalam Al-Quran, maka arsyuhu ada nama as Allah di atas air. Jelas ya? Jadi ini jelas ada air. Nabi mengatakan wallahu fawqal arsy, dan Allah di atas arsy. Ini hadis yang terakhir yang disebutkan. Fa fi jam'u bainal iman bi ulumi ta'ala ala arsyhi wa bi ihatati ilmihi bil mawjudati kulliha fa subhana man huwa aliyyun fi dunyihi qaribun fi 'ulumihi. Kata beliau, dari hadis-hadis ini yang sudah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berarti digabungkan bahwa tidak bertentangan dengan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maksudnya apa? Ketika Allah sebutkan bahwa Allah di atas, itu tidak bertentangan dengan kedekatannya kepada makhluk dan pengetahuan Allah apa yang terjadi di dunia. Ya, ilmu Allah kepada makhluk ini tidak bertentangan. Jangan memahami bahwa Allah di atas berarti Allah tidak tahu apa yang kita lakukan. Allah tidak melihat apa yang kita lakukan. Allah itu jauh. Tidak. Ingat ya, pernah saya kasih faedah bahwa ucapan Abdullah bin Mubarak, ucapan Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak mengatakan yang di atas menara itu lebih dekat kepada Allah daripada yang di bawah. Saya tanya, ini ucapan benar atau tidak? Atau kita ganti-ganti? Yang di atas pesawat lebih dekat kepada Allah daripada yang di bawah. Saya tanya, ucapan ini benar atau salah? Saya bilang benar angkat tangan, saya bilang salah angkat tangan. Yang di atas pesawat lebih dekat kepada Allah daripada yang di bawah. Saya mengatakan benar angkat tangan, saya mengatakan salah angkat tangan. Dari yang angkat tangan berarti tawakkul. Benar atau tidak itu ucapannya? Yang di atas gunung, yang di atas menara, yang di atas pesawat, itu lebih dekat kepada Allah daripada yang di bawah. Benar? Benar? Salah? Kalau salah kenapa? Kalau benar kenapa? Perhatikan. Kalau dari sisi makhluk, dari sisi makhluk, dari kita, iya makhluk, iya, benar ucapan itu. Kalau dari sisi kita, iya, yang di atas diberikan kepada Allah. Allah di mana? Di atas, berarti yang di atas diberikan kepada Allah. Kalau dari sisi makhluk, dari sisi Allah tidak ada, sama saja, dekat, jauh sama dari sisi Allah. Penglihatan Allah sama, yang dekat, yang jauh tidak ada bedanya. Berbeda dengan makhluk, kalau makhluk yang jauh itu dia lihat, yang dekat dia lihat. Allah tidak ada. Tidak ada perbedaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi ucapan itu benar. Dari maksud Abdullah bin Mubarak, yang di atas lain lebih dekat, yang di atas menara lebih dekat kepada Allah daripada yang di bawah, itu dari sisi makhluk benar. Iya. Jelas kok, yang di atas pesawat lebih dekat, dia di atas. Ya Allah kan di atas. Kecuali kalau kita katakan di mana-mana, ya itu salah. Tapi kalau dari sisi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala itu sama. Jadi yang dekat, yang di atas, iya. Yang di bawah sama saja di sisi Allah. Bukan berarti kalau yang jauh sudah dilihat sama-sama. Hah? Yang lebih dekat itu dilihat? Tidak. Penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluk. Jelas ya? Nah, makanya saya jelaskan di sini. Ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas tidak menafikan kebesaran Allah kepada makhluknya. Kebesaran Allah kepada makhluknya. Makanya orang-orang haqqa ini tadi, orang-orang bodoh tadi ini, haqqa yang dikatakan syekh orang-orang jahil, itu mereka apa? Ketika baca ayat bingung. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian di mana pun kalian berada. Allah bagi Allah di mana-mana. Enggak mampu memahami Allah di atas. Karena baca ayat Allah bersama kalian. Padahal kalau mereka mau adil, kalau mereka mau insaf, mereka jangan ambil potong ayatnya. Ambil ayatnya semua. Ayat yang menjelaskan tentang kebersamaan Allah kepada makhluknya, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan ayat yang lain wa huwa ma'akum aina ma kanu. Allah bersama mereka di mana pun Allah berada, Allah bersama mereka di mana pun mereka berada. Itu keduanya ayatnya menyebutkan tentang ilmu Allah. Menyebutkan tentang ketinggian Allah. Coba buka ayatnya. Satu dalam surah Al-Hadid. Ya, dalam surah Al-Hadid. Sebelumnya Allah sebutkan Allah tinggi di atas arsy. Walladzi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsy. Kemudian ya'lamu ma yajri fil ardi wa ma yakhruju minha dan seterusnya. Kemudian wa ma ma'akum aina ma kuntum. Awal ayat Allah jelaskan bahwa Allah itu di atas. Ya. Kalau kalian memahami akhir ayat Allah katakan dan Allah bersama kalian di mana pun kalian berada. Kalau antum memahami, ya kalau mereka memahami Allah di mana-mana, berarti apa maksudnya Allah di atas di awal ayat? Berarti mereka mengambil sepotong, membuat sepotong. Ya kan? Diambil potongan ayat, dibuang yang lainnya. Allah di atas, di luar ayat. Berarti, kalau kita gabungkan ini, Allah di atas, dan itu tidak bertentangan dengan kebersamaan Allah secara makhluknya. Tidak bertentangan. Dan ini adalah kemudahan bahasa Arab. Makanya Syekh mengatakan, Subhana man huwa aliyun fi dunumihi qaribun fi ulumi. Maksudnya Allah yang tinggi bersamaan dengan dekatnya Allah. Ya, dan Allah itu dekat bersamaan dengan ketinggiannya. Sama dengan orang Arab mengatakan sabar tuma al qamar, saya sabar berjalan bersama bulan. Ya, apakah dia boncing bulan di depan atau dia di belakangnya? Tidak. Bulan di atas, maksudnya dia berjalan. Iya. Bulan di atas. Tapi ketika dia berjalan bulan ada terus. Iya. Itu adalah bahasa Arab. Berarti Allah mengatakan wa ma'akum aina ma kuntum, di mana pun kalian berada Allah di situ, ya sudah. Dipahami sebagaimana dari ayat. Di mana pun kita berada, ada Allah. Tapi Allah di atas. Allah Subhanahu wa taala di atas. Baik. Dan tentang ma'an, kebersamaan itu nanti Allah Syekh jelaskan setelah ini. Saya gandengkan memang pembahasannya dengan pembahasan al-ulu, dengan pembahasan ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluknya. Itu insyaallah nanti kita baca di pertemuan selanjutnya. Allahu a'lam bishawab. Kita jumpa terus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.